Bila alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa qala al musannif rahimahullah ta'ala, hadis Ibnu Mas'ud ya. Qala Ibnu Mas'udin, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin, barang siapa yang ingin ya melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawli wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Nah. Baik. Ya, kata al-Qanif di sini. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah ya bin Mas'ud, baik, sahabat yang mulia, senior, min kibari sahabah, ya, yang berislam, bermulazamah dengan kepada Nabi SAW sejak masa Mekah, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala. Man arada, barang siapa yang ingin ya, ayan zura ila wasiyah, melihat kepada wasiat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Ibnu Mas'ud mengatakan hal ini karena banyak sebagian atau ada sebagian sahabat ya yang menyayangkan wasiat Nabi SAW itu tidak tertulis. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka bahwasanya mereka juga punya Al-Qur'an yang mencukupkan untuk mereka. Karena seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan, beliau tidaklah mewasiatkan kecuali sesuai dengan apa yang terdapat di kitab Allah. Ya, kecuali sesuai dengan apa yang terdapat di kitab Allah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh. Ya. Yang tertera di situ. Ya. Atau juga di sebagian ada yang mengatakan yang ada di stempel beliau, ada yang ada pada cincin beliau, ya, maka falyaqra, maka dia mesti membaca, hendaknya dia membaca firman Allah, qul ta'ala, ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian, atlu maharrama rabbukum alaikum, ya, kemarilah kalian, ah, kalau kalian kemari, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian, maka ini adalah ayat dari sebelumnya. Bab firman Allah wa qauluhu ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, yaitu wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Baik, sampai firman Allah wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'uh. Ya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku tersebut. Nah, jadi wasiat Nabi, seandainya wasiat Nabi ditulis, itu juga wasiat Allah, kata Ibnu Mas'ud. Itu di ayat ini. Ya, yaitu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Ya, barakallahu fiik. Nah, jadi bacanya itu khatamuh, ya, dengan difathahkan ta, ya, atau juga khatimuh dikasrahkan, ya, dan dikasrahkan bisa dimaknai cincin, ya, dan yang lainnya. Baik, ya, bisa juga dimaknai apa yang tertera, ya. Baik, barakallahu fiik. Maka korelasi ayat ini dengan bab bahwasanya Ibnu Mas'ud menjelaskan, atau ya, seandainya Nabi SAW memberikan wasiat, karena ini yang disayangkan oleh sebagian sahabat karena wasiat Nabi tidak tertulis waktu itu, katanya sebelum beliau wafat, kata Ibnu Mas'ud, seandainya ingin melihat wasiat Nabi, maka itu juga wasiat Allah di ayat ini. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, wa qawluhu qala Ibnu Mas'ud, ya, huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, ini bimu'jamatin ya wafa Ibnu Habib Al-Huzali, Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Baik, sahabiyun jalilun minas sabiqina al-awwalin. Sahabat yang mulia. Ya. Yang beliau termasuk dari kalangan sabiqina al-awwalin. Dari kalangan sahabat yang terdahulu masuk Islam. Ya. Wa ahli Badrin. Beliau bahkan ikut perang Badar. Wa Uhudin wa Khandaq. Ikut juga perang Uhud, ikut juga perang Khandaq. Wa ya, wa bai'atir Ridwan. Kemudian beliau juga ikut bai'atur Ridwan. Ya. Min kibari ulama sahabat, termasuk dia ya, salah seorang kibar ulama dari kalangan sahabat. Ulama senior dari kalangan sahabat. Wa amarahu Umar 'ala al-Kufah. Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai pemimpin di Kufah. Wa mata sanata 32. Ya, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Ya, ada biografi khusus tentang para sahabat termasuk di dalamnya Ibnu Mas'ud, yaitu kitab ya Al-Isabah fi Tamyizi Asma'is Sahabah. Ya, qala kemudian wa hadha al-athar rawahu at-Tirmidzi wa hassanah. Asar ini, riwayat ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi wa At-Tabarani wa nahwu dan juga Al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani ya, tapi Tabarani fathah ba ya binahwihi, dengan teks misal ini. Ya, dengan teks misalnya. Wa sababu hadzal qaul wa alam, dan sebab ucapan Ibnu Mas'ud ini wa alam, kata Syekh Abdul Rahman bin Asad, ma rawahu al-Bukhari, apa dia itu seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya Ali bin Abbas ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Ibnu Abbas berkata, lamma stadda bin nabi wa ja'ahu qal ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya, ketika para sahabat itu sedikit ribut ya di sisi Nabi, maka keributan sahabat ini itu membuat sakit beliau, menyakiti beliau ya, maka Nabi mengatakan tayyib ya, ayo datangkan kepadaku semua kitab, aktubu lakum kitaban, yang aku akan tulis ya kepada kalian ya sebuah kitab, sebuah tulisan, la tahtalifu ba'dah, yang kalian tidak akan berselisih lagi ya, setelah itu. Qala Umar, kata Umar bin Khattab ya, inna nabiyya sallallahu ghalabahu al-waja' wa indana kitabullahi hasbuna fakhtalafu wa kathura al-ghalat qala qumu anni wa la yadbaghi indi at-tanazu' ya. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul inna ar-raziyata kullu ar-raziyah mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabillah ya. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan sakit Nabi SAW itu telah qalabahu al-wajah ya. Wa indana kitabullah hasbuna, di sisi kita ada Al-Quran, ada Al-Quran yang mencukupi kita. Fakhtalafu, namun mereka itu ya berselisih ya, dan banyak kasural lagat ya, apa sering ribut begitu, ada keributan, maka Nabi mengatakan qumu anni wa la yanbaghi indi atanazu, berdiri kalian dariku, keluar dah sana ya, dan tidak sepatutnya di sisiku kali ada perdebatan. Maka Ibnu Abbas mengatakan sungguh sangat disayangkan ya, ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah SAW untuk menulis kitab wasiat beliau, ya, untuk menuliskan wasiat beliau. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada ayadzura ila wasiyati Muhammadin allati alaiha khatamuh al-haditha. Ya, baik, maka kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang seakan-akan ditulis dan diberi stempel di atasnya oleh beliau, ya, maka ya, dan seterusnya hadis ini, ya, yaitu bacalah firman Allah. Baik. Qala ba'duhum ma'nahu, sebagian ulama mengatakan maknanya apa? Man arada ayandura ilal wasiyati allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alaiha. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang ya tertulis, ya, dan diberi stempel di atasnya, stempel Nabi seakan-akan begitu. Walam tughayyar, tidak dirubah. Walam tubaddal, tidak diganti. Falyaqra, ya, qul ta'alau ila akhiril ayah. Ya, maka hendaknya dia membaca, ya, firman Allah Ta'ala ini. Ya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan, ya, bacakan pada kalian apa yang Rabb kalian haramkan pada kalian, sampai ayat seterusnya itu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Oh ya, kemudian kata Syekh, syabbaha bil kitab alladzi kutiba. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud menyerupakan wasiat Nabi tersebut dengan kitab yang ditulis. Jadi wasiat tersebut diserupakan dengan kitab yang ditulis. Kama qala, mana tadi? Ya. Summa khutima falam yuzad fihi. Baik. Nah. Kemudian diberi stempel serta tidak ditambah. Ya. Walam yunqas, tidak dikurangi. Fa inna nabiyya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah, tidaklah beliau mewasiatkan kecuali mewasiatkan dengan Al-Qur'an. Kama qala fi ma rawah Muslim, sebagaimana yang beliau katakan dalam riwayat Muslim, wa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah. Dan sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan sesat, yaitu apa? Kitab Allah. Aku tinggalkan pada kalian kitab Allah. Jadi ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa qad rawa Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit telah meriwayatkan juga, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ayyukum yubayyi'uni ala haula'i al-ayati salas, ya. Tsumma tala qaulah qul ta'alau ma, ya, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang berbaiat, ya, siapa di antara kalian yang berbaiat kepadaku terhadap tiga ayat ini? Kemudian beliau membacakan ayat qul harrama qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum dan seterusnya, hatta faragha min thalathi al-ayati, ya, hingga beliau selesai membaca tiga ayat tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi hak-hak ayat ini, maka Allah lah yang akan mengganjar pahala untuknya. Wa man intanqasa minhunna syai'an fa adrakahu Allahu fid dunya kanat uqubatahu. Ya. Dan barang siapa yang mengurangi sedikit pun dari tiga ayat tadi, ya, fa adrakahu, maka Allah akan mendapati dia, ya, di akhirat, di dunia, kanat uqubatahu. Ya, dalam keadaan, ya, apa namanya, barang siapa yang mengurangi sedikit aja dari ayat tadi, maka Allah akan mendapatkannya dalam keadaan demikian di dunia, ya, maka dunia akan mendapatkan hukumannya. Wa man akharahu ila al-akhirah, dan siapa yang menundanya hingga, ya, dan barang siapa yang Allah menunda hukuman dia sampai akhirat, kana amruhu ila Allah, maka urusannya berada di tangan Allah. Insya'a akhadah, jika Allah kehendaki Allah azab dia. Ya, ini pada selain syirik, ya. Wa insya'a apa? Dan jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia anhu. Ya. Kan banyak tuh wasiatnya, ya. Yang pertama wasiatnya lah, alla tusyriku bihi syai'an. Ini wasiat yang pertama. Ya, janganlah kalian ya, berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wa rawahu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan wal Hakim wa shahahahu Imam Hakim juga meriwayatkan dan meriwayatkannya Muhammad bin Nasr fil Isam dan Muhammad bin Nasr juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-Iktisar. Ya. Baik. Qultu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan saya katakan wa li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mewasiatkan umat beliau illa bima wasahumullahu ta'ala ala bihi ala lisani melainkan seperti apa yang Allah wasiatkan kepada mereka kepada umat ya kepada umat melalui lisan beliau ya wa fi kitabil ladzi nazzala ya. Juga dan dalam kitab yang diturunkan oleh Allah tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Yang Al-Qur'an ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang muslim. Wa bi wa hadhihi al-ayatu wasiyatullah ta'ala wa wasiyatur rasulillah. Dan ayat ini merupakan wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini ya, ketika ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah SAW untuk memberikan wasiat dalam sakit yang membawa wafat beliau, ya, karena disebabkan sebagian sahabat waktu itu sedikit ada keributan, maka Nabi SAW ya, enggan menuliskan wasiat sehingga sebagian sahabat di antara Ibnu Abbas menyayangkan hal tersebut, yaitu terhalanginya mereka mendengarkan wasiat Nabi SAW. Maka Ibn Abbas mengatakan, enggak usah khawatir. Siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad SAW seperti yang ada tertera seakan-akan sudah distempel, ya, itu bisa diartikan cincin juga, tergantung dibacanya apa. Ya, khatimah, ya, apa namanya, atau khasrah, khatamah atau khatimah, khatamuhu atau khatimuhu. Ya, dibacanya gimana? Nah, maka bacalah firman Allah Ta'ala ini. Karena apa yang Nabi wasiatkan pasti itulah wasiat Allah. Ya, enggak mungkin Nabi SAW mewasiatkan sesuatu yang berbeda dengan wasiat Allah. Baik, selesai ini. Kemudian qala al-musannif ya. Qala al-musannif wa an Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kuntu radifan Nabi. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pernah dibonceng oleh Nabi bukan cuma Mu'ad, bahkan puluhan sahabat. Ya, mengendarai ya, keledai beliau. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad bin Jabal bin Amr. Ya. Beliau adalah salah seorang sahabat Anshar. Ya. Baik, barakallahu fikum. Radif huwa alladhi tahmiluhu khalfak ala dhahri dabbah begitu. Ya. Yang kita bonceng di belakang. Jadi saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin ya di atas keledai. Faqala li maka beliau bersabda kepadaku ya Mu'adu wahai Mu'ad atadri atadri itu maknanya atarif apakah engkau tahu ma haqqullah 'alal ibad apa hak Allah atas hamba yang menjadi kewajiban hamba wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ya dan apa hak hamba atas Allah maksudnya apa yang Allah tulis untuk hamba sebagai karunia dari Allah dan kebaikan bukan ya istihqaq muqabalah seperti jual beli saya jual barang antum beli pakai uang. Maka ketika antum memberikan uang kepada saya seharga nilai barang, saya wajib mesti harus memberikan barang kepada antum. Ya, itu muamalah manusia dengan manusia. Kalau muamalah kita dengan Allah enggak kayak gitu. Ya. Nah, ketika manusia menunaikan hak Allah yaitu apa? Bertauhid, maka jangan dipahami berarti Allah harus gitu. Enggak. Ya. Nah, ketika dikatakan hakullah, hakul ibad Allah, hak hamba atas Allah, apa yang Allah wajibkan untuk Allah sendiri. Bukan apa yang diwajibkan oleh hamba atas diri Allah, atas Allah, paham enggak sih? Ngerti ya? Jadi ketika Allah mewajibkan untuk dirinya untuk memberikan kepada hamba balasan, itu karunia dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya. Nah, beda dengan pemahaman kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah memahami, oh berarti Allah harus gitu. Ya. Ketika hamba berbuat dosa, Allah harus mengadab. Ketika hamba beramal, Allah harus memberi si hamba pahala. Nah, ini pemahaman kaum Mu'tazilah. Ya, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Qultu, kata Mu'ad bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kemudian kata Nabi, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba. Ya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu si hamba harus beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah tadi. Dan hak hamba atas Allah, maka tabah ala maka tabahu ala nafsi, apa yang Allah wajibkan untuk diri sendiri, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak mengadab sesiapa saja ya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Untuk kata Abdullah, kata Mu'ad bin Jabal, aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apala ubasyirun nas, ya, maukah, apakah boleh aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia, ya, dia suruh, begitu maksudnya, agar mereka gembira. Kata Nabi SAW, la tubashiru, la tubashirhum fayattakilu, jangan kau kabarkan kepada mereka, fayattakilu, nanti mereka ya tabit ala dalik, udah bersandar sama itu aja, ya, maka nanti mereka ya truku atanapus, meninggalkan ya saling berlomba-lomba dalam amal kebaikan, dalam amal saleh. Nah, barakallahu fiik. Wa fi hadzal hadis wa fi sahihain. Ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Min turukin, dari berbagai jalan. Wa fi ba'di riwayatihi nahun mimma dzakarahu al-musannifu. Nah. Ya. Dan ya, dalam sebagian riwayatnya ialah sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, riwayat seperti ini. Wa Mu'ad, nah masuk biografi Mu'ad bin Jabal. Huwa Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal. Ibnu Amr. Ibnu Amr. Ya, Ibnu Amr. Ibn Aus, beliau berarti dari suku Aus. Al-Khadraji. Al-Khadraji. Abu Abdurrahman, nama kunyah beliau, sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur, min a'yanis sahabah, termasuk di antara pemuka sahabat. Syahida Badran wa ma ba'daha, beliau ikut perang Badar dan setelah perang-perang Badar. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Ya. Dan ya, kepada beliau belah puncak dalam pemahaman ilmu, hukum-hukum dan Qur'an. Ya. Waqala Nabi ya Mu'adun ya yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birat biratwatin ay bikhatwatin. Ya, Mu'ad bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan dikumpulkan di hari kiamat nanti itu di depan ulama biratwatin atau bikhatwatin, satu langkah di depan para ulama. Subhanallah, dapat rekomendasi. Dan beliau lah yang ditugaskan oleh Nabi SAW menjadi delegasi dakwah untuk berangkat ke negeri Yaman. Ya, dalam hadis berikutnya nanti. Ya, yaitu ketika Nabi SAW menyatakan, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Mu'ad bin Jabal berangkat. Dalam keadaan Yaman, ya, itu ahli kitab. Nabi SAW mengemban misi beliau. Memberikan beliau misi yang diemban oleh Mu'ad untuk mendakwahkan Islam kepada ahli kitab. Dan Mu'ad berangkat, enggak mikir nanti saya tinggal di mana, ongkosnya di mana, keluarga saya di Madinah gimana? Enggak. Ya, enggak mikir begitu. Mu'ad berangkat aja bertahun-tahun. Dia kembali ke Madinah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, beliau mengajar di Yaman. Ya, mendakwahkan Islam di Yaman. Ahlul kitab di Yaman, Yahudi Nasrani masuk Islam dengan dakwah beliau. Beliau enggak mikir nanti gimana? Kalau kita kan gitu. Terus anak istri saya gimana? Nanti saya gimana di sana? Tinggalnya di mana? Muat berangkat aja udah. Nah. Barakallahu fikum. Wa qala fil qamus waradwah al-khatwah. Ya. Ada dalam kitab qamus, kalau disebutkan kitab qamus secara mutlak itu qamus al-muhit. Waradwah itu khatwah. Satu langkah. Ya. Satu langkah. Jadi muat dikumpulkan di hari kiamat satu langkah di depan para ulama. Baik. Wasyarafun minal ardh wasway'atun minaz zaman. Ya. Wa da'watun wa qatratun wa ramyatun bisahmin au nahwu milin au madal basar. Ini banyak tuh ya makna itu. Ya. Makna tadi ada yang mengatakan maknanya itu tadi ya dakwah qatrah ya maknanya tadi satu ratwah satu apa namanya qatrah waram yaitu bisahmin satu lemparan panah atau satu mil atau madal basar atau sejauh mata memandang, nah itu maksudnya. Pokoknya mu'ad berada di depan para ulama satu ratwah. Namun yang bahasa ini dipahami satu khatwah, satu langkah. Ya, warati al-alim ar-rabbani yang disebut ar-rati adalah seorang alim rabbani. Intah. Wa qala fi nihayah. Ya, dalam kitab An-Nihayah disebutkan ya, annahu yataqaddam al-ulama'a biratwatin ay biramyatis sahmin. Beliau mendahului berdiri mendahului di depan ulama satu ratwah itu satu lemparan panah. Wakila mil ada yang mengatakan satu mil. Wakila madal basar ada yang mengatakan sejauh mata memandang. Wa di salah su asbahu bi ma'nal hadis. Tiga ini ya, serupa. Ya. Sesuai dengan makna hadis. Nah, mata sanata samania asyarata bisyar. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah bisyar. Baik. Fi ta'un amwas. Ya. Ketika terjadi ya ta'un amwas ya, pandemi ta'un ya, pandemi apa epidemi nah, ya semisal itulah wabah wastakhlafahu annabiyyu ala ahli makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum ya, beliau juga diperintahkan untuk ya, menjadi pemimpin kota Makkah orang-orang Makkah pada hari yaumul fath ya, yang beliau mengajarkan agama kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Wa qawluhu perkataan Mu'ad kuntu radifan Nabi, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi jawazul irdab ala dabah. Dalam hadis tersebut menunjukkan bolehnya membonceng di atas binatang tunggangan atau sekarang motor. Wa fadilatu Mu'adin dan juga di sini menunjukkan akan keutamaan Mu'ad. Ya. Wa qawlu ala himar di atas keledai wa fi riwayatin ismuhu Ufail. Ada yang mengatakan nama ya keledainya Nabi adalah Ufail. Ya. Qultu ahdaha ilaihi ya al-muqawqis sahibu Misr. Binatang tersebut keledai tersebut dihadiahi oleh Muqawqis ya pemimpin Mesir. Wabihi dalam riwayat ini juga disebutkan tawaduhu lirukubil himar wal irdaf alaiha dalam hadis ini juga ada petunjuk ya, indikasi tentang sikap tawaduk Nabi SAW karena beliau mau mengendarai ya, seekor keledai yang notabene hewan murah dan membonceng di situ, membonceng orang di atas ini khilafan lima alaihi ahlul kibir. Ahlul kibir. Ya, ini berbeda tentu dengan orang-orang yang punya sikap sombong. Atadima aqullah alal ibad, ya. Baik, ini nanti ya. Hari Kamis saja insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.